Nek pengen tok iwak gede, umpanmu kudu gede. Lah nek umpanmu 2000, entukmu ya iwak gatul. Nek pengen gurame ya 50.000. Mulane kanca-kanca panitia sing arep mlaku iki engko, pesenku pertama. Kapan wonge urung maringi, aja ngalih kowe. Wis tunggoni wae, sak maringine. Angko leh maringi ingeti delengen plung nah, kok 2000 ora apa-apa mbok elokke tak ijini rupamu ayu gatul lho sing siap 2000 dilebokke meneh lho bener yu bener nggo apa gatul lho alhamdulillah ganti 20.000 kowe coba kowe mlaku gitu, mau entukmu mek 2000 nanto makanya tak giringnya sih nah kaya ganti 10.000 kaya lumayan yang bener ya kaya 50.000 bener yang kudung kuningnya panggar 2.000 kita mau seram 14 wis tak cekeli kok serencana kita mang ya 2.000 iki iwang teguh pendirian tul gatul yo ngono kuwi to mampu ini pancene potongan kere kowe iki nek diparingi dikongkon matur suwun karo ndongake sing maringi oleh ndonga pripun jazakumullahu khairan katsira kuwi ilmu muga-muga Gusti Allah bales sampeyan balesane luwih bagus luwih akeh lho wong dongane wong sing maringi sedekahe didongake ngono iki ilmu artine wong sing sedekah kuwi mesti bakal dibales Allah balesane luwih bagus luwih akeh buat cacing itu menung pelumbangnya ngandel maksudnya Allah orang ngandel wih sama kolam aja percaya masa sama Allah gak percaya mana sih iman lu ya Allah wong tani ini gue cari jagung yang sawah buang bibit jagung siji wani wong dua harapan harap entuk jagung oke Allah yang bales sih ngono kuwi ambok bibit jagung yang siji yang dibuang engkau yang bales sih oke nang komplit sak wite sak godonge sak klobote sak janggele ono rambute nang apik modele berintik kaya apa ngono lho iki nyang sawahe percaya maksud nyang Allah ora percaya bu ngapunten bapak ibu pirengke kula misalnya enten tamu ten daleme jenengan awan-awan ngeten iki gek panas tamune jenengan lenggahke, lenggah terus diaturi ngunjuk atau terus diunjuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sereten gorokane, Bro. Alhamdulillah. Kok umpami nggih umpami. Gek saking ngeliye tamu, leh ngunjuk niku nganti telas. Resik. Koret-koret. Nah terus gelasnya kosong. Nah, tuan rumah yang baik dan bijaksana. Ngerti gelas kosong ngeten iki terus dinapake. Sapa ngomong dibanting? Apa dibanting? Diuncalke ndasmu dibanting-banting. Diseni meneh, dijoki meleh. Wong iki contoh kok. Contoh bro wis eleke. Iki contoh kok. Sampung. Allahumma sholli ala Muhammad. Lha sampean nek wani koret-koret duwe sampean awan iki, gawamu pira kuwi? Koreti kabeh paringke panitia, mesti dijoki karo Gusti Allah. Nah, tuan rumahe api kok. Wah, iki ketoke doyan ngombe iki tamune. Gelase ganti sing luwih gedhe. Ngono. Gusti Allah yang ngono. Wah, iki wong pacekelan ya, pacekelan ya. Iki kok kena dipercaya kita titipi amanah bondo kok ditasarufke bener. Nah, tak pasrai meneh, tak titipi meneh sing luwe akeh, tak titipi meneh sing luwe akeh. Mulane wong ahli sedekah kuwi tambah sugih. Amin apa 2000 kok amin mugo antere ram. Wong ngene iki lek wong medit ya tetep bantah. Kabeh kiai yo ngono kuwi ngomongnya. Ra gagas cangkeme kiai. Wong sedekah nang ndi-ndi ya dikurangi, dilongi.